بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Okay, kita sambung balik. Sebenarnya saya pun tak pasti boleh habis ke tak ni. Sebab banyak lagi sebenarnya kan. Kita masa tinggal sampai 6:30. 6:30 masuk soal jawab kan. Takkan tak ada langsung soal jawab. Baik. Tak apa kalau tak sempat nanti kita buat siri 2 pula. Tahun depan lah kan. Sebab ni pun dah habis, dekat nak habis tahun dah. Baik. Kemudian dia menyebut tentang wal munkar wa huwa ma tafarrada bihi wahidun ghairu ma tafarrada bihi wahidun ghairu mutqinin wala mashhurun ghairu mutqinin wala mashhurin bil hifz. Dia kata adapun munkar ialah hadis yang mana seorang perawi bersendiri meriwayatkannya, yang mana seorang tu dia tidak mutqin dan juga tidak masyhur dengan sifat kehafazannya. Yang ni munkar di sisi ulama mutaqaddimin. Munkar di sisi ulama mutaqaddimin, Imam Ahmad, Abu Hatim, Abu Zur'ah, kebanyakan mereka apabila menghukumkan sesebuah hadis sebagai munkar, mungkar pada pandangan mereka ialah kebanyakannya adalah hadis yang mana riwayat seorang perawi yang mana dia ni bukan perawi yang tekun, bukan perawi yang masyhur dengan hafazan, perawi yang biasa-biasa saja, dan dia seorang-seorang je riwayat hadis tu. Hadis tu mungkar. Kalau Ibn Hajar dia bahagi dua, dia kata yang pertama yang ni, yang kedua pula dia kata hadis perawi daif menyanggahi riwayat perawi siqah. Kalau syadz, perawi siqah menyanggahi riwayat perawi lebih siqah. Ibn Hajar kata munkar, perawi daif menyanggahi riwayat perawi siqah. Munkar juga. Ha. Jadi hadis ni munkar ni ada dua. Satu yang tadi, satu yang ni. Tapi kebanyakan munkar di sisi ulama mutaqaddimin yang ni lah. Seorang-seorang dia riwayat daripada perawi yang masyhur, ramai anak murid, tiba-tiba dia seorang dia bawa hadis tu, sedangkan anak murid lain ramai. Ha, contoh kan, Qatadah. Qatadah kan anak murid ramai. Qatadah ni hebat lah, dia ada ashab dia sendiri, dia ada dia punya anak murid yang kanan-kanan ni, Sa'id bin Abi Arubah, Hammam, Hisham Ad-Dustuai. So, ramai anak murid Qatadah yang hebat-hebat. Tiba-tiba dalam banyak-banyak anak murid yang hebat tu ada seorang dia anak murid yang tak berapa nak terkenal sangat, riwayat daripada Qatadah hadis yang pelik. Iaitu dia kata Nabi SAW kata manama al-wudu' ala manama muttazi'an. Wuduk wajib bagi orang yang tidur dalam keadaan mengiring. Tirmizi kata hadis ni mungkar kerana tafarrada bihi dalani. Kerana ada seorang perawi dah daif nama dalani, lepas tu seorang-seorang dia riwayat daripada Qatadah. Mana pergi anak murid Qatadah yang lain? Contoh hadis yang lain, iaitu hadis apa? Hadis biasa kita dengar lah, hadis Ramadan tu awal rahmat, pertengahannya maghfirah. Hadis tu dihukum mungkar oleh Abu Hatim. Sebab apa? Sebab setelah saya kaji hadis-hadis tu, nampak memang mungkar kerana ada seorang perawi yang daif, iaitu Ali bin Zaid bin Juda'an, meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Salman Al-Farisi. Kan? Perawi masyhur, tiba-tiba seorang dia daif pula tu. Dah lah daif. Matan pun bercanggah dengan hadis sahih yang lain. Yang mana hadis sahih lain kata Ramadan tu keseluruhannya rahmat, Ramadan tu keseluruhannya maghfirah, keampunan, Ramadan tu keseluruhannya pembebasan pada api neraka. Tiba-tiba perawi daif riwayat seorang-seorang diri daripada Sa'id bin Musayyib, bahagia Ramadan pada tiga bahagian. So hadis tu mungkar lah. Dan hadis mungkar ni daif, terlalu daif jidan juga, terlalu daif. Sebab itu Imam Ahmad kata, al-munkaru abadan munkar. Hadis munkar selama-lamanya munkar. Okey, baik. Cuma ada khilaf di kalangan para ulama, hadis munkar ni boleh naik taraf tak? Imam Ahmad kata tadi tak boleh lah. Munkar abadan munkar, dia kata munkar ni selama-lamanya munkar. Ahmad Syakir pun sama, Syekh Ahmad Syakir. Dia kata munkar hadis dhaif jiddan tak boleh naik taraf. Walaupun ada hadis dhaif jiddan lain yang menyokong, dia kata hadis dhaif jiddan ni macam penyakit yang ada virus lah. Tambah lagi virus, tambah sakit dia. Bukan tambah sihat. Berbeza dengan As-Suyuti. Yang mana Suyuti kata hadis munkar ni kalau banyak jalannya, dia boleh naik. Tapi pendapat Suyuti ni pendapat yang dikritik oleh ulama-ulama, terutama ulama-ulama moden. Kebanyakan ulama moden, mereka tidak terima menaik taraf hadis yang terlalu dhaif. Okey? Baik, munkar ke munkar. Wal fard wa huwa ma tafarrada bihi wahid an jami'i ruwah aw jihatin khassah. Qaulihim tafarrada bihi ahlu Makkah wa nahruhu. Dia kata adapun fard, hadis fard ialah hadis yang mana seorang perawi meriwayatkan secara bersendirian daripada perawi-perawi lain. Ini fard ataupun gharib mutlak lah. Ataupun jihah khasah. Ataupun dia bersendiri, maksudnya tempat sendirian. Contohnya macam hadis ni, ahli Mekah bersendirian meriwayatkan hadis ni dari berbanding ulama-ulama lain. Maksudnya orang Mekah yang tahu hadis ni, yang riwayat hadis ni. Okay. Wal gharib wa huwa ma tafarrada bihi wahidun 'an az-Zuhri wa shibhi mimman yujma'u hadithuhu. Gharib ialah hadis yang mana seorang perawi meriwayatkan daripada Zuhri dan seumpamanya, yang mana hadisnya dihimpun. So kalau ada ramai-ramai perawi yang ramai anak murid, tiba-tiba ada seorang anak murid riwayat daripada Zuhri, maksud hadis tu gharib lah. Gharib lah, maksudnya gharib nisbi. Gharib nisbi, gharib daripada jalur Zuhri. Kerana Zuhri ni ramai anak murid, tiba-tiba seorang je anak murid riwayat daripada dia. So gharib, orang panggil gharib. Kebiasaannya kalau ulama-ulama hadis sebut perkataan gharib, kebiasaannya hadis tu ada masalah. Bukan semestinya, tapi kebiasaannya. Maksudnya kata hadisun gharib tafarrada bihi fulan an az-Zuhri. So kita kena kaji ya sanad tu, tengok. Seolah-olah macam dia nak isyarat ada masalah. Okey, baik. Ya. Yeah. Kalau macam tu apa, macam munkar fard dengan gharib ni dia macam ada persamaan. So, dia ada kaitan. Dia ada kaitan. Gharib dengan fard sama. Fard itu gharib, gharib itu fard. Okey. Tetapi munkar ni hukum dia, status dia. Hadis gharib bersendirian, tapi bukan semua hadis gharib itu munkar. Boleh tak? Dia macam ada kaitan. Hadis munkar tadi saya sebut apa? Perawi yang dhaif bersendirian. Tapi kalau perawi siqah bersendirian, okey? Seorang-seorang je perawi siqah riwayat, boleh terima? Boleh, dia gharib tapi dia bukan munkar. Contoh macam hadis innamal a'malu binniyat. Umar seorang kan? Daripada Umar, yang riwayat daripada Umar, Al-Qamah. Al-Qamah seorang, tapi dia siqah. Lepas Al-Qamah, Ibrahim Taimi. So, Ibrahim siqah. Lepas tu Muhammad bin Yahya. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dia siqah, walaupun dia seorang. Gharib tapi bukan munkar. Okay. Fa'inin farada isnan atau salasa summiya azizan. Kalau apa, dua orang atau tiga orang dinamakan aziz. Ini pandangan dia dan menyanggahi pendapat majoriti. Majoriti kata aziz tu dua. Aziz tu dua. Aziz ni dia ambil daripada perkataan azza ya'izzu ataupun azza ya'azzu. Azza ya'izzu maksud susah. Azza ya'azzu maksud gagah. Dua-dua tu kenalah maksudnya. Hadis aziz dipanggil aziz kerana susah nak jumpa hadis yang dua orang je perawi daripada awal sampai sudah. Susah nak jumpa. Okey, ataupun susah juga nak jumpa hadis aziz yang dua orang je sahabat riwayat. Di peringkat tabaqat sahabat tu dua orang je, susah nak jumpa. Biasanya tiga orang atau lebih, tak pun seorang. Ataupun azza ya'azzu, gagah, maksudnya asalnya hadis tu seorang-seorang tapi ada persokongan lain datang menyokong dia, maka dia menjadi tambah kuat. Ada apa? Ini pendapat majoriti, dia kata dua saja. baru jadi aziz. Kalau tiga dan ke atas dipanggil masyhur. Lepas tu dia kata, fa'in rawahu jama'ah sumia masyhuran. Kalau amal yang meriwayatkannya dinamakan masyhur. Wa minhul mutawatir. Ini dia baru masuk pembahagian hadis melihat kepada bilangan perawi. So disebut mula-mula gharib, seorang. Kemudian kalau dua orang, aziz. Lebih daripada tu, masyhur. Lebih daripada tu lagi, mutawatir. Huwa khabaru jama'atin yufidu binafsihi al-ilm. Ilma bisidqihi. Dia adalah khabar sekumpulan manusia yang mana dengan khabar tersebut memberi ilmu. Memberi ilmu kepada kita bahawasanya yang membawa khabar itu benar. Berapa orang nak jadi mutawatir ni, berapa orang perawi? Empat. Ulama khilaf. Ada yang kata 10. Ada yang kata 40. Ada yang kata 120. Masing-masing mencari alasan masing-masing. Ada yang kata 4. Kenapa 4? Dia kata sebab 3 masyhur. Kan? So 4 lah baru jadi mutawatir. Kalau tanya saya, tidak ada bilangan yang khusus. Walaupun Syekh Mahmud Tahan menyebut dalam kitab Taisir dia, wal mukhtaru 'asyaratu ashkhah, dia kata. Pandangan yang terpilih adalah 10 orang. Tapi bagi saya, tidak ada bilangan yang khusus. Ini yang disebut oleh Ibn Hajar. Kenapa tidak ada bilangan yang khusus? Kerana setiap hadis itu berbeza-beza. Setiap hadis beza-beza. Sorry. Saya tak pasang. Saya lupa. Okay. Setiap hadis itu berbeza-beza. Saya bagi contoh. Hadis ni kan khabar kan? Hadis ni berita. Berita daripada Nabi tu kita panggil hadis. Kalau berita daripada TV3 tu kita panggil bulletin utama. Boleh faham kan? Okay. So hadis ni berita. Apa saja berita yang kita tidak lihat dengan mata kita sendiri ataupun kita dengar daripada sumber yang asal, maka kita panggil berita. Betul? Kita tak dengar, kita tak tengok sendiri, kita tak dengar langsung. Kita dengar daripada perantara, benda tu kita panggil dengar berita. Kan? Bila dengar berita, setiap berita berbeza mengikut orang yang bawa berita. Penukil berita. Kalau penukil berita tu orang yang baik, maka hadisnya sahih. Kalau penukil berita tu orang yang bohong, maka hadis tu palsu. Betul? Kalau penukil berita tu orang yang lupa, maka hadis dia daif. Okay. Baik, katalah kita jalan kat UIA ni, kita tengok, kita dengar satu berita. Apa dia? Kita kata tadi kat masjid ada solat jenazah. Kita tak pergi masjid, tapi kita dengar berita daripada kawan kita kan. Okay. Oh, ada solat jenazah. Satu berita. Kita jalan lagi sembang-sembang dengan kawan kita yang tak kenal dengan penukil berita yang pertama tadi. Dia pun sebut benda yang sama. Tadi ada solat jenazah kat masjid. Dua orang dah bawa berita yang sama. Dua orang ni tak kenal pun sama-sama. Kita pergi lagi jalan-jalan, jumpa dengan adik saudara pun. Dia kata dia nak jumpa kita cepat. Dia kata, sorry lah, saya lambat sikit. Tadi solat jenazah, imam tu baca panjang sikit, jadi saya pun lambat sikit. Okay, betul. Kita dapat berita yang ketiga. Bila kita masuk dalam kelas, kita dapat berita yang keempat dan penuh orang lain pula. Yang mana empat-empat orang ni tak kenal pun sama sendiri. Mutawatir tak cerita tu? Ha? Mutawatir? Walaupun empat orang. Tapi kalau seorang pensyarah masuk kelas, dia tengok semua anak murid dia tak ada. Anak murid 30 orang. Semua anak murid dia tak ada. Tiba-tiba masuk. 30 orang masuk. Dia pun tengok. Siapa pun melambat. Ada solat jenazah kat masjid. 30 orang bawa berita yang sama. Mutawatir tak? Masri kata tak mutawatir. Sebab apa Masri tak mutawatir? Dia orang boleh pakat bohong. Bukan semesti dia orang bohong. Tambah muka wali-wali Tuhan. Kita bincang dari sudut kebarangkalian. Kebarangkalian untuk bohong ada tak? Ada tak boleh diorang pakat sebelum masuk kelas, kita dah lambat ni, ngalik siapa marah. Kalau dia tanya, sebut aja ada solat jenazah kat masjid. Jadi dia tak akan, dia tak akan marah kita sebab solat jenazah tu kan fardu kifayah. Kan? Dan dia pun akan rasa malu pada diri sendiri sebab dia tak solat. Jadi ada tak kebarangkalian untuk pakat? Ada. Ada kebarangkalian untuk pakat tu. Bila ada saja kebarangkalian tu, maka martabat hadis tu akan turun daripada 100% benar, dia akan jadi 90% benar. Bila pensyarah tengok, betul ikut dia orang ni, jenis orang baik, jenis takkan nak bohong. Kebarangkalian tu ada, tapi tak semesti kebarangkalian dan kemungkinan itu berlaku. Walaupun kemungkinan berlaku, tapi tak semestinya berlaku. Faham? Ni, sahabat-sahabat ni semua maksum ke tak maksum? Bukan maksum, bukan maksum. Maksum. Even angel make mistake. Maksum. Kan ramai orang bincang masa itu kan. Saya pun kena juga. Tapi kadang-kadang saya taklah pandai English. Tapi bila kita baca tu kita tahulah maksud dia. Kan? Tapi tak apa, tak nak bincang yang tu. Kita pergi belajar hadis ni. Bila kita bukan maksum, ada tak kebarangkalian kita buat dosa besar? Ada tak kebarangkalian kita boleh buat dosa besar? Ada. Ada kebarangkalian. Tapi mestikah kita buat dosa besar? Tak semestinya. Ada orang tak terlibat dengan dosa besar. Tapi mustahil tak dia buat? Tak mustahil. Nampak? Orang tuduh kat mahkamah. Kata hakim, saya nak tuduh dia, kawan saya ni. Pasal apa? Sebab dia curi pemadam saya. Saya nak dakwa dia. Hakim tengok, hakim kata, ya, dia pun bukan maksum. So hakim akan buat prosedur. Tolong bagi saksi. Panggil minta bukti. Betul. Untuk membuktikan kebarangkalian tu memang berlaku. Kalau semata-mata kebarangkalian dah boleh jadi berlaku, maka hakim akan kata dekat orang yang dituduh tu, okey, sekarang ni kau pun memang tak mustahil lah mencuri. Tengok muka pun lebih kurang aja. Jadi aku kira hang mencuri lah. Walaupun tak ada bukti. Tak boleh. Kerana kebarangkalian bukan menunjukkan ia berlaku. Dia menunjukkan kebarangkalian saja. Jadi nak menunjukkan kebarangkalian tu betul-betul berlaku, kena bawa bukti. Jadi sekarang ni isunya, bila 30 orang datang masuk bawa berita yang sama, kebarangkalian untuk berpakat ada. Tak semestinya dia orang pakat, tapi kebarangkalian tu ada. Bila kebarangkalian ada, maka peratusan untuk berita tersebut 100% benar seperti mana berlaku, dia dah turun daripada 100%, dia turun jadi 90%. Masih sahih tapi tak mencapai tahap qat'i. Qat'i ini bila tidak ada ruang untuk sanksi lagi dah. Siapa sanksi? Presiden Amerika apa ni yang sekarang ni adalah Donald Trump. Siapa sanksi? Tak sanksi kan? Walaupun kita tak beritahu, pernah cek. Jom kita pergi buat rombongan kat White House. Pasal apa? Kita nak tabayun. Kan? Tak perlu. Kerana benda tu telah dinukil secara mutawatir. Kan? Dan mutawatir ni ilmunya dikongsi oleh semua orang yang ada akal. Semua orang ada akal tahu mutawatir ni betul. Makcik yang turun getah kat kampung tu pun dia tahu. Bila hadis, bila berita telah mencapai tahap mutawatir, betul berita ni. Pergilah tanya makcik-makcik. Yang tak belajar tinggi pun dia akan tahu. Makcik tengah turun getah kan? Makcik, saya nak tanya makcik, siapa Perdana Menteri Malaysia? Dia kata, Tun Mahathir lah. Yang kamu tanya pasal apa? Tak, saya nak tahu je. Betul ke makcik yakin ke? Tak nak guna tanya hayat? Kan? Makcik tu macam benih. Kamu faham? Makcik tu dia tahu. Makcik yakin makcik? Makcik yakin. Apa siapa sebab? Dalam TV sebut, dalam radio sebut, dalam soal-soal sebut. Kita kata, makcik pergi cek ke dekat apa, dekat Putrajaya tu betul ke dia? Tentang tipu ke, pakai topeng ke apa ke? Dan makcik yakin betul. Makcik tu tahu berita tu betul. Kerana telah mencapai tahap mutawatir, walaupun makcik tu tak pernah baca pun kitab tazkirah ni. Kata makcik, masya Allah makcik, makcik muhaddis. Inilah dalam hadis kita panggil hadis mutawatir. Dia tak tahu istilah mutawatir tu, tapi dia tahu fikrah mutawatir. Dia tahu. Dia tahu fikrah mutawatir. Hadis apabila telah mencapai tahap mutawatir, tidak perlu disemak sanadnya. Tak perlu semak sanad ni siqah tak siqah, dia tak perlu. Yang perlu disemak adalah hadis ahad. Itu hadis aziz, masyhur dan juga gharib. Yang ni perlu disemak. Yang ni pula dikongsi hanya oleh orang-orang yang ada ilmu dan asas dalam ilmu hadis. Sebab tu hadis mutawatir dinamakan mutawatir, apa ni? Hadis mutawatir ni sebab itu dia kata ifadatul ilmi daruri. Hadis mutawatir membawa khabar yang daruri. Daruri maksudnya ilmu tu dikongsi oleh semua orang yang berakal. Sama ada belajar ataupun tak belajar, semua tahu betul. Walaupun dia tak pernah dengar perkataan mutawatir. Tapi kalau hadis ahad, dia memberi ilmu nazari. Nazari maksudnya ilmu yang terhasil, keyakinan yang terhasil setelah kajian dibuat. Yang mana bab hadis ahad nazari tak nazari ni, makcik yang belajar dekat kampung, yang tori kita dekat kampung, dia tak tahu. Dia kena semak perawi. Makcik, hadis ni sahih ke tak sahih? Dia kata, makcik tak tahu. Kena tanya ustaz lah. Jadi kena tanya ustaz. Kadang-kadang ustaz pun tak tahu sebab bukan bidang hadis. Dan itu tidak aib. Kerana bukan semua orang melalui proses nak menilai hadis. Kerana ulama' ni ada bidang masing-masing. So itu Syatibi menyebutkan, dia kata dalam bab nak jadi mujtahid ni, nak jadi faqih, boleh bertaklid dalam bidang hadis kepada muhaddisin yang muktabar. Boleh. Kerana bukan semua orang faqih dalam masa yang sama dia pakar dalam bidang hadis. Kerana manusia kemampuannya terhad. Dan orang yang pakar dalam bidang hadis, tak semestinya dia pakar dalam bidang fiqh. Walaupun dia ada kemampuan, tapi taklah sehebat mujtahid-mujtahid usuli yang berada dalam bidang fiqh dan usul. So itu kita panggil sebagai disiplin. Disiplin yang kita kena akui dan hormati. Okey. Baik. Wal mustafir wa huwa ma zada ruwatuhu fi kulli martabatin ala thalatha. Yang kata empat tadi ni, tu mustafir. Ada yang kata mustafir dengan mutawatir sama. Ada yang kata gitu, ada yang kata tak. Mustafir ni bila lebih daripada tiga, kita tak panggil masyhur dah, kita panggil mustafir. Mustafir ni boleh jadi mutawatir, boleh jadi tak. Kenapa dipanggil mustafir? Sebab mustafir daripada perkataan fadha, melimpah. Sebab tu banjir kita panggil faidhan. Hadis ni seolah-olah melimpah, lebih daripada tiga orang riwayat. Okey? Baik. Wal muallal. Dekat sini tulis muallal. Sebenarnya perkataan muallal ni ada ulama tak setuju kerana dari segi nahunya tak betul. Sebenarnya kita sebut mu'al. Mu'al. Ada yang kata ma'lul, tapi ada yang tak setuju kata ma'lul sebab ikut nahu tak betul. Tapi kalau ikut ulama hadis dulu, semua panggil ma'lul. Tapi kalau ikut nahu yang betul, bukan ma'lul, bukan mu'allal, tapi mu'al. Mu'al. Wa huwa ma tuli'a fihi 'ala 'illatin qadihatin fi sihhatihi. Dia kata hadis mu'al ialah hadis yang mana telah dikenal pasti mempunyai illah yang mengganggu kesahihan. Ada illah. Apa illah? Tadlis tadi illah lah. Tadlis ni kita bincang tadi. Tadlis tu illah. Mursal khafi tu illah lah. Muttarib tu pun illah juga. So illah ni dia merangkumi banyak-banyak beberapa benda-benda yang tersembunyi dalam sanad dan matan. Tadlis kan tersembunyi? Illah. Mursal khafi kan tersembunyi? Illah. Syar, illah ke tak? Syar. Syar, syuzuz tu illah tak? Syuzuz pun illah juga. Sebab dia tersembunyi. Mana kita nak tahu ada syuzuz kalau kita tak buat perbandingan riwayat? Seorang riwayat mauku, seorang riwayat marfu. Yang riwayat marfu ni mana kita nak tahu dia buat silap? Melainkan setelah kita kumpul riwayat, majoriti riwayat mauku dia seorang, dia riwayat marfu. Baru kita tahu dia buat silap. Tu pun illah juga. Jadi sebab itu Syekh Sharaf Khudha bila mendefinisikan hadis sahih, dia buang perkataan syuzuz tu. Dia kata matasala isnaduhu binaqlil adlil dhabit min ghairi illah. Syuzuz tak payah, sebab syuzuz illah dah termasuk, dah merangkumi syuzuz. Tapi ada ulama kata biarlah syuzuz dekat situ, sebab ulama dulu dah buat lah. Ulama dulu buat definisi, dia orang statekan syuzuz, kerana syuzuz ni illah yang paling penting. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab ilal hadis, kebanyakan perbahasan ilal bergantung kepada syuzuz. So syadz ni di satu bab yang besar, percanggahan antara perawi. So sebab tu dia kena mention. Lepas tu dia sebut illah. Illah lebih besar daripada syadz. Okey. Ada illah pada sanad, ada illah pada matan. Yang saya sebut tadi tu illah pada sanad. Bercanggah antara mursal dan mausul, bercanggah antara marfu' dan mauquf, bercanggah antara sanad sampai jadi muttariq. Ada illah yang berlaku pada matan. Contoh macam tashif, illah juga tu. Contoh macam tahrif, illah juga tu. Contoh macam mudraj, illah juga tu. Apa benda Ustaz sebut ni? Tak apa, nanti kita bincang, kita akan sampai. Tapi nak katanya illah ni satu nama besar yang merangkumi banyak cabang-cabang ilmu hadis yang lain, atau cabang-cabang istilah hadis yang lain. Ma'assalamati anha zahiran. Maksud illah ni nak jadi dia illah, dia mesti tersembunyi. Pertama, dia mesti ada tiga syarat. Yang pertama, dia mesti sifat yang tersembunyi. Yang kedua, zahir tak nampak. Yalah, dah tersembunyi kan? Memanglah zahir tak nampak. Macam tadilis, mana tak nampak? Nampak macam okey sanad tu kan? Dan yang ketiga, dia mengganggu kesahihan. Kalau illah yang tak ganggu kesahihan, kita tak panggil illah. Macam mana yang tak ganggu kesahihan? Macam bursa sahabat. Dia tak ganggu kesahihan. Memang kita nampak ada illah kan? Sebab sahabat ni sepatutnya dia bagi tahu nama sahabat. Tapi dia terus skipkan Nabi. Sahabat riwayat pada sahabat. Sahabat ni riwayat pada Nabi. Tapi sahabat ni, dia tak riwayat daripada sahabat ni. Dia tak sebut nama sahabat ni. Dia terus kata Nabi. Illah tu. Tapi illah tu bukan illah yang qadihah. Dia bukan illah yang mengganggu kesahihan. Sebab sahabat ni nama sebut ke tak sebut, tak ada masalah. Sebab sahabat mana ada bohong. So, tak dipanggil illah. Okay. Wal muttarib wa huwa ma yurwa ala aujuhin mukhtalifah mutazawiyah. Adapun hadis muttarib ialah hadis yang diriwayatkan dengan cara yang berbeza-beza dan mempunyai kekuatan yang sama. Ha, jadi muttarib. Macam mana muttarib? Contoh, ada hadis daripada Ibnu Abbas, seorang lelaki datang jumpa Nabi. Dia kata, mak saya dah meninggal, dia ada puasa yang belum diqadha, boleh tak saya qadha untuk dia? Dalam riwayat yang lain, anak murid Ibnu Abbas riwayat, dia kata ada seorang lelaki datang, dia bagi tahu kat Nabi, sesungguhnya kakak saya meninggal dan dia ada nazar, boleh tak saya tolong bayar untuk dia? Dalam riwayat yang lain pula, daripada Ibnu Abbas juga, seorang perempuan datang jumpa Nabi, dia bagi tahu ayah dia nak buat haji tapi tak sempat, boleh tak dia buat haji untuk ayah dia? Semua riwayat Ibnu Abbas. Seorang kata lelaki, seorang kata perempuan, lepas tu seorang kata mak dia mati, seorang kata kakak dia mati, seorang kata ayah dia mati. Siapa mati dulu ni? Do ke Mina? Boleh faham? So dia muttarib. Dan semua mempunyai kekuatan yang sama. Cuma muttarib ni, bila dia syarat macam tu, dia kata diriwayatkan dengan wajah yang bercanggah-canggah, diriwayatkan dengan wajah yang bercanggah-canggah dan sama kekuatan, sampai tak boleh nak tarjih, kita tolak semua tak pakai, tak tahu mana satu yang betul. Muttarib ni mungkin pada sebahagian ulama muttarib, tapi pada ulama lain tak muttarib. Maksud muttarib ni, tidak ada hadis yang muttarib yang disepakati oleh semua muhaddisin dia muttarib. Mungkin ulama ni kata muttarib, katalah Daraqutni kata muttarib, tapi selain pada Daraqutni boleh tarjih. So muttarib ni menarik untuk dikaji. Siapa yang nak buat master boleh kaji hadis muttarib di sisi Daraqutni, banding dengan ulama lain, nak tengok apa maksud muttarib di sisi Daraqutni. Umpamanya ataupun Muttarib di sisi Abu Hatim Ar-Razi. Takhrij balik hadis-hadis yang Abu Hatim nilai sebagai Muttarib. Sebab kita nak tengok kenapa dia kata Muttarib sedangkan ulama lain boleh tarjih. Kan? Sekadar idea je lah kalau nak buat thesis. Okay. Tapi tak tahulah UIA boleh lagi ke main takhrij-takhrij ni? Ha? Boleh lah. Dulu tak boleh kan? Sekejap tak boleh. Saya antara orang yang akan marah kalau tiba-tiba universiti buat satu polisi tak boleh menulis thesis takhrij. Ini satu kerugian. Walaupun ada orang yang kata buat apa takhrij senang. Ha, buat tengok. Kalau takhrij betul-betul senang, tolong buat. Dan kebanyakan pelajar-pelajar master dan PhD dalam bidang hadis, kalau kita tak dedahkan dia dengan kemahiran takhrij, dia akan takut untuk takhrij hadis. Tu yang semua taksub dengan Albani tu. Sikit Albani. Bukanlah salah nak taklid dengan Albani. Tapi kalau orang awam bolehlah. Ataupun orang belajar usul fiqh bolehlah. Ha, mengaji hadis. Takkan ha nak pada dengan Albani lagi? Dah ada PhD hadis dah. Boleh nilai hadis sendiri. Lainlah kalau tak sempat. Saya tak sempat nak semak hadis ni, tapi sekadar yang tengok bolehlah ambil Albani dulu. Tapi kalau dia sendiri buat kajian, dia buat paper, dia menulis research, dia boleh nilai sendiri. Tiba-tiba dia nak kata Albani kata sahih. Macam ada satu kekurangan lah. Kan? Sebab dia bidang hadis. Jadi sebab tu, universiti kena bagi pelajar-pelajar master ni buat takhrij. Tak semestinya takhrij tu ambil buku takhrij, nilai balik hadis, tak semesti. Buat macam ni lah, hadis Muttarib di sisi Abu Hatim. Takhrij lah tu, kena takhrij. Nak tengok maksud istilah. Kan? Ataupun, da'if di sisi Baihaqi. Baihaqi kan banyak komen da'if. So ada orang kata, ala Baihaqi kata da'if. Oh, kita kata hadis tu matruk. Hanya dengan pandai-pandai Baihaqi kata da'if. So kita nak faham, da'if Baihaqi ni, adakah semestinya da'if ringan? Ataupun da'if ni boleh maksud da'if ringan dan da'if berat? Ha, tu kena takhrij tu. So, takhrij ni penting. Dan bagi orang mengaji hadis, kalau dia boleh takhrij hadis, ha, maksudnya adalah kebaikan pada dia. Kerana apa? Kerana dia telah memegang kunci untuk menilai sesebuah riwayat. Kalau dia mengaji hadis tapi takut-takut nak takhrij, nak nilai hadis pun takut-takut, maksudnya dia kena banyakkan latihan lagi. Maksudnya dia belum cukup lah. Dia belum boleh menjadi talibul hadis. Talibul hadis mesti berani menilai hadis dengan diri sendiri. Kan? Boleh ya? Kan? Kata macam, ustaz, takut je nak nilai hadis. Apa nak takutnya? Kita berkhidmat untuk Nabi. So, tapi kita kena belajar lah. Kenalah belajar dulu. Tapi kalau belajar pun tak, kan? Lepas tu nak nilai hadis, memang nak kena lempang laju-laju lah, kan? Okay. Kemudian dia kata lagi, wal mudraj wa huwa ziyadatun taq'u fil matni wa nahwih. Mudraj ini tambahan yang berlaku pada matan dan seumpamanya. Mudraj ni ada dua. Mudraj ni illah juga. Dia berlaku pada matan dan berlaku pada sanad. Mudraj yang berlaku pada sanad ni bila tertukar. Sanad dia tertukar dengan lafaz perawi. Contoh macam ada satu kisah, seorang guru nama dia Syarik An-Nakhai. Seorang guru hadis nama dia Syarik An-Nakhai, dia baca sanad. Bila dia baca sanad dalam majlis hadis, anak murid menulis macam ni lah. Dia baca sanad, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, anak murid tulis, tunduk tulis. Lepas tu tengah-tengah tu harbi dah dia baca sanad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Syekh berhenti kejap ambil napas. Dan nak tunggu anak murid biar tulis bagi habis. Imlak kan, imlak. Masa dengar perkataan imlak kan? Dalam hadis pun ada istilah imlak. Kemudian adalah seorang ni Sabit masuk. Seorang perawi Sabit nama dia. Okey. Sabit ni masuk, dia masuk, dia orang soleh, Sabit bin Musa. Dia masuk sebab nak dengar hadis tu, nak dengar majlis hadis tu. Syekh pun tengok dia. Syekh suka tengok muka dia. Syekh pun puji dia. Anak murid tak nampak kawan tu masuk sebab dia masuk dari belakang kan. Anak murid tak nampak. Anak murid menoleh. Syekh pun kata, "Man kasurat salatuhu fil lail, hasuna wajhuhu fil nahar." Sebab sabit ni orang soleh. Syekh sebut perkataan tu nak puji sabit tu. Dia kata, siapa yang banyak salat pada waktu malam, maka mukanya akan berseri pada waktu siang. Maksud aku nak tuju perkataan ni dekat hang. Anak murid tulis hadis tu. Anak murid tulis perkataan tu untuk sanad tu yang dia baca tu. Dia kata, hadis ni inilah sanad dia. Sedangkan tu bukan perkataan Nabi, tu perkataan syarik. Tu mudraj sanad. Mudraj juga boleh berlaku pada matan. Kadang-kadang mudraj berlaku di awal. Kadang-kadang mudraj berlaku di tengah-tengah matan. Dan kadang-kadang mudraj berlaku di hujung matan. Contoh mudraj yang berlaku di awal. Apa? Asbighul wudu. Wailul lil aqabi minan nar. Sempurnakan wudu. Celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Hadis ni riwayat Abu Hurairah. Ada perawi yang menggabungkan hadis ni semua perkataan Nabi. Dia kata, Nabi kata, sempurnakan wudu, celaka tumit yang tak kena air wudu. Nanti kena dibaham api neraka. Tapi sebenarnya, ada perawi lain yang pecahkan. Dia kata, asbirul wudu ni perkataan Abu Hurairah. Yang Nabi punya perkataan, cuma, wailul lil aqabi minan nar. Ada perawi dia campur sekali. Mudraj. Maksudnya, mudraj ni tambahan yang dimasukkan dalam matan dan tak ada pembatas, tak ada beza. Di tengah-tengah, dalam Sahih Bukhari pun ada. Fayatahannathu fi, kan? Waktu Nabi terima wahyu di Gua Hira, hadis Aisyah. Zuhri riwayat, Zuhri mentafsirkan maksud tahannus. Bila Aisyah kata, fayatahannathu fi. Aisyah kata, Nabi ni sebelum terima wahyu, Nabi suka bersendiri di Gua Hira, kan? Fakana yakhlu bi ghari Hira fayatahannathu fi. Nabi bersendiri di Gua Hira dan bertahannus di sana. Wahuwa ta'abbud. Wahuwa ta'abbud, iaitu beribadat. Tahannus tu maksud ta'abbud. Wahuwa ta'abbud tu bukan perkataan Aisyah, itu perkataan Zuhri. Dimasukkan di tengah-tengah matan. Ada yang dimasukkan di hujung matan. Di hujung sekali.